ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita melanjutkan. Dalil yang berikutnya, dalil hadis dalam bab an-nafaqah 'alal 'iyal. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa 'an Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, idza anfaqa ar-rajulu 'ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu shadaqatun, muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan, apabila seseorang laki-laki dia memberikan infak kepada keluarganya, nafaqatan, sebagai nafkah, yahtasibuha, yang nafkah tersebut yang dia usahakan, fahiya lahu shadaqatun, maka nafkah itu bagi dia adalah shadaqah. Nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya dan keluarganya, yang dia mendapatkan dari hasil usahanya, maka baginya sedekah. Maka nafkah tersebut menjadi sedekah. Maka dia akan mendapatkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia lakukan, memberikan nafkah, memberikan nafkah kepada orang-orang yang di bawahnya, orang-orang yang harus dia bertanggung jawab atasnya. Karena an-nafaqah, memberikan nafkah kepada keluarga, merupakan afdalul infaq, nafaq, ya, seutama-utamanya infaq, fi sabilillah. Naam. Dan sebagian ulama menyatakan bahwasanya infak kepada keluarga adalah fardhu ain. Ya, al-infaqu alaihim fardhu ain, wal infaqu ala man siwahum fardhu kifayah. Memberikan infak, nafkah kepada keluarga adalah fardu ain. Ya, fardu ain, kewajiban yang ain. Dan memberikan infak, memberikan nafkah kepada selain mereka, yaitu selain keluarganya, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Sehingga fardu ain itu afdal min fardil kifayah. Ya, kewajiban ain, fardu ain itu lebih afdal dibandingkan fardu kifayah. Waqad yakunu al-infaq 'ala man siwahum 'ala wajhi tatawwu'. Ya, dan terkadang memberikan infak kepada selain mereka, ya, selain keluarganya, terkadang hukumnya ada tatawwu', sunnah. Dan al-fardu, ya, kewajiban itu lebih utama dibandingkan tatawu. 6. Sebagaimana hadis yang telah kita hafalkan dalam Arba'in An-Nawawi, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaratuhu 'alaihi." Tidaklah seorang hambaku taqarrubu ilayya, mendekatkan diri kepadaku, ahabbu ilayya, yang aku lebih cintai pada perkara-perkara tersebut, mimma iftaratuhu alaihi, melainkan hal tersebut adalah apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Iya, perkara yang wajib adalah perkara yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terkadang memberikan infak kepada selain keluarga itu hukumnya tatawu, hukumnya sunnah. Maka perkara tersebut tidak mewajibkan baginya dibandingkan kewajiban dia memberikan infak atau nafkah kepada keluarganya. Naam. Bahkan pada keadaan tertentu manusia lebih senang, bersemangat untuk mengeluarkan hartanya dalam hal-hal tatawu, hal-hal yang sunnah. Terkadang demikian, padahal dia punya kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya. Tetapi terkadang manusia itu lebih senang untuk memberikan hartanya, menginfakkan hartanya pada sesuatu yang tatawu, yang sunnah. 6. Ini karena sebab syaitan menyamarkan keutamaan kedua perkara tersebut. 6. Syaitan ini memberikan semangat kepada orang untuk melakukan yang sunnah-sunnah, tetapi merasa cukup dengan yang wajib-wajib. 6. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, seperti seseorang bersemangat untuk bersedekah dan meninggalkan perkara yang wajib. Maksudnya bersedekah ini adalah bersedekah kepada fakir miskin. Terkadang orang lebih bersemangat untuk memberikan hartanya, mengeluarkan hartanya kepada orang-orang yang miskin. Dia lebih bersemangat untuk memberikan hartanya tersebut, mengeluarkan hartanya tersebut, dan meninggalkan kewajiban dia kepada keluarganya. 6. Keluarganya butuh sesuatu untuk bisa dimakan, tetapi dia merasa mencukupkannya, ditahan dulu, sabar. Padahal hartanya ada. 6. Hartanya ada. Dan dia niatkan untuk memberikan sedekah kepada fakir miskin. Padahal yang lebih wajib itu adalah memberikan orang-orang yang ada di belakangnya, orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Ini demikian. 6. Dan juga seperti bersemangat untuk melakukan yang sunnah dibandingkan melaksanakan yang wajib. Ini seperti seorang menunaikan, membayar hutang. Dimisalkan demikian. seseorang memiliki hutang, yang hutang ini dia sebenarnya mampu untuk ya membayarnya. Ya. Mampu untuk membayarnya. Tetapi uang yang ada itu dia gunakan untuk bersedekah untuk fakir miskin. Ya. 6. Padahal ya membayar hutang itu perkara yang wajib ketika dia mampu untuk memberikan, ya, ketika dia mampu ya untuk mengembalikan hutangnya tersebut. Wajib bagi dia. 6. Adapun memberikan sedekah kepada fakir miskin adalah perkara yang tatawwu, yang sunnah, ya. Tetapi dia malah sebaliknya, ya. Uang yang ada dia berikan kepada fakir miskin. Ya. Perlu kita ingat bahwasanya ad-dain, hutang itu ketika seseorang tidak mampu untuk membayarnya itu tidak akan bisa lunas. Iya. Di dunia itu akan dibawa nanti sampai di akhirat. Iya. Ini perkara yang besar, iya. Jangan memudah-mudahkan menyepelekan hutang. Iya. Bersemangat untuk hutang kesana kemari tetapi tidak mampu untuk membayar. Iya. Nah, jangan. Karena Nabi SAW pun di dalam doanya berlindung dari ad-dain, hutang. Iya. Berlindung dari hutang. Ini menunjukkan bahwasannya kita tidak akan terlepas dari hutang. Sehingga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Dan kalaupun kita berhutang, maka ya kita berusaha dan wajib untuk mengembalikan hutang tersebut. Jangan sampai kita enggak mampu bayar, ya, maka akan urusannya di akhirat. Nauzubillah. Atau dia memiliki harta sebenarnya untuk bisa membayar hutang, tapi uangnya ini dia gunakan untuk pergi umroh. Ya. 6. Pergi haji. Ya, hajinya ini haji tatawu, haji yang sunnah. Dia sudah haji tahun lalu, hari ini mau haji. Padahal dia punya hutang, harusnya dia mengembalikan ya, hutangnya tersebut, melunasi hutangnya tersebut. Tetapi dia gunakan untuk pergi haji atau dia gunakan untuk umroh. Ya. Ini ya perkara yang menyelisih syariat. Perkara yang menyelisih syariat menyia-nyiakan perkara yang wajib baginya. Ya. Keluarganya kelaparan, keluarganya kehausan. Butuh ini dan itu. Tetapi dia dahulukan untuk ya, memberikan infak kepada fakir miskin. Maka ya, dalam hal ini hendaklah wajib bagi seorang muslim untuk dia mendahulukan perkara yang wajib. Ya, yang akan menyempurnakan urusannya. Ya, setelah itu ya, dia lakukan perkara-perkara yang sunnah. Ya, perkara-perkara yang sunnah. Enam. Kemudian dalam hadis yang lainnya, wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i ithman ay yudayya man yaqutu. Hadithun sahihun rahu Abu Dawud wa ghairuhu. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kafa bil mar'i ithman, cukup bagi seseorang dia berdosa, ayudayyi'a man yakutu, dia menyia-nyiakan, menelantarkan orang-orang yang wajib untuk dia beri makan. Hadis sahih, ruwahu Abu Daud dan selainnya. Dan dihasankan oleh Syekh Albani di dalam Sahih Abu Daud. Iya, cukup bagi seseorang terjatuh kepada perbuatan dosa ketika dia menelantarkan, membiarkan orang-orang yang wajib untuk dia beri makan, ya. Membiarkannya kelaparan, ya. Membiarkannya kehausan, ya. Dosa. Ketika dia mampu untuk memberikan, ya, nafkah atau nafkah pada mereka. Ya. Adapun kalau dia, ya, tidak mampu, dalam artian hanya bisa memberikan, ya, apa yang dia mampu tetapi masih kurang, ya. Inilah yukalifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Seseorang itu akan tidak dibebani kecuali apa-apa yang dia mampu untuk melakukannya. Nah, kalau dia hanya mampu memberikan, ya, untuk keluarganya satu hari dua kali makan karena itu kemampuannya, ya, nggak apa-apa, ya, karena itu kemampuannya, karena pendapatannya, mungkin usahanya, ya, naam, sederhana, ya, maka ini tidak termasuk dalam hadis ini, ya. Karena dia sudah berusaha semaksimal mungkin, ya, dari tenaganya, upayanya untuk mencari penghasilan, ya, untuk diberikan kepada keluarganya. 6. Kemudian kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dengan makna, bersabda Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman ayah bisa amman yamliku kutahu. Kata Nabi SAW, cukup bagi seorang dia akan berdosa ayah bisa amman yamliku kutahu, dia menahan, ya, menahan, menghalangi dari orang-orang yang memiliki kewajiban untuk dia makan, ya, memberi makan kepadanya, dia menghalangi, menahan, ya, sesuatu yang harus dia berikan kepada orang tersebut, dia tahan, ya, dihalangi, maka dia akan berdosa. Naam, karena al-iyal, keluarga, anak dan istri merupakan tanggung jawab dia untuk memberikan nafkah, ya. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk dia berbuat ihsan, berbuat baik kepada keluarganya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, min yawmin yusbihu al-ibadi fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan halafan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dari satu hari yusbihul abdu fihi, seorang hamba berada pada satu pagi, illa malakani yanzilani, kecuali ada dua orang malaikat yang turun kepadanya. Fayaqulu ahaduma, maka seorang malaikat ini berkata dan berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah, berikanlah, ya, kepada orang yang memberikan nafkah kepada keluarganya, khalafan, yaitu ganti, ya, ganti yang lebih baik, yaitu berupa pahala Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulul akhar, dan berkata yang satunya, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan, ya, hartanya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, talafan, berikan kepada mereka itu ikhtilafan, yaitu kerusakan, kehancuran. Qala wa anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul 'ulya khairun min yadil sufla wabda biman ta'ul wa khairu shadaqati ma kana 'an dhahri ghani wa may yasta'fif ya'ifahu Allah wa may yastaghni yughnihi Allah. Rawi Bukhari. Dan darinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tangan di atas itu lebih baik dibandingkan tangan yang di bawah. Seorang yang memberi itu lebih baik dibandingkan seorang yang menerima. Seorang yang bersedekah itu lebih baik dibandingkan seorang yang menerima sedekah. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Memberi itu mesti dari atas. Dan menerima itu mesti ada di bawah. Kalau seorang ketika diberi, lalu dia bilang, saya gak mau tangan di bawah, saya mau tangan di atas. Bagaimana caranya? Orang mau memberi, lalu dia nerimanya di atas, apakah sampai barangnya ini? Gak mungkin. Kecuali dia mengambil. Ini seorang memberi tapi begini. Seorang yang menerimanya ngambil. Enam. Ini sebagian orang ingin merasa lebih baik. Tetapi sebenarnya tidak bisa. Enam. Tetap kata Nabi SAW, al-yadul ulya khairu min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dibandingkan tangan yang di bawah. Kata Nabi SAW, wabda biman ta'ulu, mulailah terhadap orang-orang yang dalam tanggung jawabmu, keluargamu. Mulailah dari mereka. Engkau berikan apa yang kau miliki kepada keluargamu. Wa khairu shadaqati ma kana 'an dhahri ghina. Dan sebaik-baiknya sedekah adalah harta yang dikeluarkan dari orang yang kaya. Orang kaya biasanya pelit. Biasanya pelit orang kaya itu. Enam. Semua diperhitungkan. Enam. Sehingga ketika sedekah itu keluar dari orang kaya, ini mulai sebaik-baik sedekah. Karena seorang yang kaya itu, bukan semakin dia dermawan, semakin pelit terhadap hartanya. Semakin pelit terhadap hartanya. Nah, dihitung-hitung hartanya. Berkurang atau tidak. Nah. Wa man yasta'fif ya'ifullah. Barang siapa yang dia merasa cukup dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Dia menjaga iffahnya, menjaga dirinya untuk merendahkan di hadapan orang lain. Dia menahan dirinya untuk meminta-minta dalam keadaan dia sebenarnya tidak mampu. Tetapi dia menahan dirinya. Dia hanya mengadu dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu Allah akan memberikan kecukupan kepada orang tersebut. Nah, Allah berikan kecukupan. Walaupun sebenarnya dengan hitung-hitungan atau akal sehat itu gak cukup. Tetapi Allah Maha Kuasa memberikan kecukupan kepada orang tersebut. Wa man yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang dia merasa na'am cukup. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia kekayaan. Kekayaan jiwa, kekayaan hati, na'am. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasannya adanya ancaman bagi mereka yang menyia-nyiakan keluarganya, yaitu orang yang wajib untuk dia beri makan. Dan ini mencakup semua, apakah itu manusia atau binatang piaraan yang dia miliki, maka dia wajib untuk memberikan makan kepada mereka. Naam. Ya. Dia memiliki budak misalnya. Ya. Maka dia wajib untuk memberikan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, ya. Karena di bawah tanggung jawab dia. Ketika dia punya binatang piaraan, dia juga harus memberi makan, ya. Memberikan makan, minum, ya. Sarang, kandang, ya. Naam. Karena kewajiban dia, ya. Karena dia hewan-hewan tersebut di bawah tanggung jawab dia, ya. Kalau seandainya dia tidak mampu untuk memberikan makan kepada piaraannya, jangan ditahan di dalam kandang, ya. Tapi lepaskan dan biarkan dia mencari makan. Ya, mencari makan, jangan ditahan. Sehingga kalau ditahan kemudian dia mati, maka ada ancaman, ya. Sebagaimana seorang wanita yang menahan kucing, ya, sehingga kucing tersebut mati karena sebab, ya, terhalangnya dia untuk mencari makan, ya. Khawatifil azani wa azakumullah. Maka, ya, dalam hadis ini juga menunjukkan dalil ala wujubi riayah, ya, wajibnya, ya, untuk kita menjaga orang-orang yang alzamakallahu bil infaq, yang Allah mengharuskan kepada mereka untuk kita memberikan infaq kepadanya, ya. Jaga mereka, ya. Berikan kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan, ya, sekemampuan kita dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Naam, wallahu alam bisawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.